senyumlah sayang. Kakanda, esok kau pergi seakan mentari tak bersinar lagi. Adinda, ku pergi tak akan lama. Jangan-jangan kau bersedih, aku kan segera kembali. Oh, sunyi hari-hari tanpamu lagi. Ku rela ku pergi mati indahnya hari ini, la la la la. Nikmati indahnya hari ini, la la la.